kalau mau bacaan dimulai dari istakbartum, jadi kasrah hamzanya ya. Istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنة الله على الكافرين silakan siapa yang mau mencoba membaca ayat yang ke-86 ya bah ayo mulai bah ayat yang ke-86 ya nash ya nash biasa tipis nunnya ulaika alladzina ishtara ya ulaika alladzina ishtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yughaffafu 'anhum al-'adabu wa la hum yunsarun ya silakan ayat yang selanjutnya Manur ولقد قلقلة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ajar yang pendek cer baca pendek ya yang terakhir siapa mau nyoba ah Sofi coba Walamma dua rakaat walamma musaddiqul qu dhamma yaqulu lima ma'hum wa kanu min qablu yastaqbiruna falamma, dua rakaat, falamma. ما عرفوا كفروا به به آه. Terus ya فرغ فيكم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. Mereka lah orang-orang yang menukar ya kehidupan dunia dengan akhirat, yakni menjadikan akhirat sebagai bayaran untuk mendapatkan ya kesenangan dunia. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsurun, maka tidak akan diringankan azab atas mereka, tidak akan ada pula bagi mereka penolong atau mereka tidak akan ditolong. Kemudian walaqad atayna, kita baca dulu terjemahannya ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa al-kitab Taurat. Wa qafayna min ba'dihi birrusul, kemudian kami iringkan setelah beliau ya para rasul-rasul yang lain. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami telah berikan kepada Nabi Isa ya, kepada Isa ibn Maryam al-bayyinat ya, keterangan-keterangan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kokohkan dia dengan ruh al-qudus Jibril. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa apa yang tidak disukai oleh jiwa-jiwa kalian, kemudian kalian sombong, sebagian para rasul tadi kalian dustakan dan yang lain kalian bunuh. Wa qalu qulubuna ghulf, kemudian mereka orang-orang Yahudi berkata hati kami ada ghulf, ada selubung, ada tutup. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun, bahkan Allah telah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka sehingga sangat sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, tatkala datang kepada mereka kitab, sebuah kitab dari Allah Al-Quran, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, padahal mereka sebelumnya ya yastaftihun, mengharapkan kemenangan menghadapi orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kafaru bih, maka mereka pun mengkufurinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Baik, kita baca penjelasan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, ulaikal ladzina ishtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka lah orang-orang yang ishtara, ya, secara bahasa ishtara, ya, ishtara itu membeli. Membeli kehidupan dunia dengan harga akhirat. Ya, menukar apa? Akhirat untuk mendapatkan dunia. Mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, menukar apa? Dunia dengan akhiratnya. Siapakah yang dimaksud dengan mereka? Yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka melanggar perjanjian ya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan dan diterangkan dalam ayat sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari mereka supaya apa? Supaya mereka tidak saling menumpahkan darah satu sama lainnya, tidak saling apa, mengusir satu sama lainnya, tidak saling tolong menolong untuk melawan ya saudaranya. Tapi ternyata ini semua dilanggar oleh mereka, orang-orang Yahudi. Mereka akhirnya mengusir, mengeluarkan saudaranya dari kampung-kampungnya, menghancurkan rumah-rumah saudaranya, memeranginya dan membunuhnya bahkan. Ya, ini apa, pelanggaran dari mereka. Ya, dengan perbuatannya tersebut mereka itu menukar akhiratnya dengan dunia. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah, mereka menyangka bahwasanya seandainya orang-orang Yahudi ini tidak mau membantu dan menolong sekutunya, sudah kita lewatkan ya, Banu Qainuqa, bersekutu dengan Khazraj, Ya, kemudian Banu Nadir dan Banu Quraidah bersekutu dengan siapa? Al-Aus. Iya. Mereka menyangka dan mengira bahwasanya kalau mereka tidak menolong, tidak membela sekutunya, maka ini satu aib katanya. Sehingga mereka apa? Melanggar janji Allah, lebih memilih An-Nar sebagai gantinya. Mereka daripada menanggung rasa malu di dunia enggak mau menolong sekutunya, masih mending apa? Memilih neraka. Itu pilihan dari mereka orang-orang Yahudi, ya. Ulaika alladzina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka lah yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Ya, dunia itu maknanya ad-dunu, dekat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka ia mengandungi dua makna. Dunia itu mengandungi dua makna. Yang pertama daniyul manzilah, kedudukannya rendah. Dan yang kedua, ya, daniyul zaman, waktunya sementara, sementara. Ya. Ini tidak sepantas ya seseorang untuk apa? Menukar akhiratnya dengan dunianya. Tapi yang sangat sayangkan adalah kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, banyak di antara manusia yang mengikuti jejak orang-orang Yahudi di mana mereka mengganti, ya, menukar kesenangan, kenikmatan akhirat dengan dunia. Dan itu tampak dari apa? Muamalah mereka ketika berjual beli, mereka rela berdusta padahal mereka tahu dusta dilarang. Atau mereka melakukan muamalah riba, ya, padahal mereka tahu itu haram, dan seterusnya. Itu merupakan bentuk apa? Peneladanan kepada orang-orang Yahudi. Dan telah benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, orang-orang Yahudi, ya. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsurun, maka tidak akan diringankan atas mereka azab, tidak pula mereka akan ditolong. Kita baca penjelasannya dari Al-Musannif rahimahullah. Ulaika humul ladzina atharul hayatad dunya, mereka lah orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia alal akhirah, daripada kehidupan akhirat, ya. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak akan diringankan siksaan atas mereka. Walaisa lahum nasirun, dan tidak ada pula bagi mereka seorang penolong pun yang bisa menolong mereka dari min azabillah, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan kita apa, ikuti jejak mereka, orang-orang Yahudi, di mana mereka dengan mudahnya melanggar janji yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil dari mereka. Dan kita pun telah diambil oleh Allah perjanjian, iya, untuk kita apa, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga jangan kita bermudah-mudah untuk melanggarnya, sehingga terjatuh kita pada apa yang mereka Bani Israel terjatuh padanya, sehingga akibatnya na'udzubillah kita pun terancam dengan azab siksa yang menimpa mereka Bani Israel. Kemudian ayat yang setelahnya, walaqad atayna Musa al-kitaba, sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa al-kitab, kitab apa? At-Taurah, iya. Kata al-mufassir rahimahullah, walaqad a'tayna Musa at-Taurah, sungguh telah kami berikan kepada Musa at-Taurah, kitab Taurat. Wa atba'nahu bi rusulin min bani Israil, dan kami ikutkan, iya, setelah beliau para rasul dari bani Israil. Setiap kali rasul meninggal, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan rasul berikutnya, demikian seterusnya hingga berakhir dengan Nabi Isa alaihi salam, iya. Wa atayna Isa ibn Maryam al-mu'jizati al-wadihat, dan kami telah berikan kepada Isa ibn Maryam mu'jizat yang sangat jelas, ya, mu'jizat yang sangat gamblang, ya. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ya, bahwasanya ini maksud dengan al-bayyinat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'di bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Al-bayyinat adalah katanya al-mu'jizat al-wadihat, mu'jizat-mu'jizat yang sangat jelas, yang tidak ada padanya keraguan bagi setiap orang yang memiliki akal. Ya, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Hah? Apa saja? Menghidupkan orang yang telah mati biiznillah, dengan izin dari Allah. Apalagi? Apa? mengobati buta bawaan, penyakit sopak dan segala penyakit yang lain, apalagi masih ada? Iya. Itu Nabi Ibrahim. Jangan keliru, jangan tertukar. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, wa rasulan ila bani Israel. Beliau diutus oleh Allah sebagai rasul kepada bani Israel. Lihat, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku telah datang kepada kalian dengan membawa tanda-tanda dari Rabb kalian. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi'nillah. Lihat, yang pertama, iya, aku bentuk dari tanah, iya, seperti rupa bentuk apa? Burung. Kemudian aku tiupkan padanya sehingga dia pun apa? Berubah menjadi burung yang bisa terbang. Iya. Fayakunu tayran bi'nillah wa ubri'ul akmaha wal abros. Dan aku pun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan, mengobati orang yang buta sejak lahir, wal abros, dan juga orang yang terkena penyakit kulit, iya. Apalagi wa ubri'ul akmaha wal abros wa uhyil mauta, menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbiukum bima ta'kulun, dan saya juga bisa memberitahukan apa yang kalian telah makan. Tahu, kamu barusan makan ini dan itu. Ya. Wa matadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian pun saya tahu. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat yang sangat jelas, yang sangat nyata, yang menunjukkan bahwa saya beliau benar-benar rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada padanya keraguan. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Abbas, ya, macam mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah diantaranya ihya al-mauta, menghidupkan orang-orang yang mati. Tapi setelah itu meninggal lagi, ya, enggak bertahan lama, ya. Ya. Kemudian wa khalqu min at-tin ka hay'ati at-tayri fa yanfukhu fiha fatakunu tayra fayakunu tayran bi'nillah. Beliau membentuk dari tanah seperti bentuk burung, kemudian beliau tiup padanya, akhirnya berubahlah dia menjadi apa? Burung yang hidup, bisa terbang dengan izin dari Allah. Kemudian menyembuhkan beragam penyakit. Ya. Wa ikhbaruhu bil ghaib, bil ghuyub, memberitakan perkara-perkara yang ghaib dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'yiduhu bi ruhil qudus, dikuatkan. Ya, didukung oleh Ruhul Qudus Jibril, ya, alaihi salam. Ya. Ma yadulluhum ala sidqihi fi ma ja'ahum bih, yang mana ini semua menunjukkan kepada kebenaran apa yang beliau bawa. Fashtadda takdzibu bani Israel, ya, ketika Nabi Isa AS membawa mukjizat-mukjizat yang sangat wadih jelas ini, maka ya orang-orang Yahudi bani Israel semakin mendustakan beliau, ya, dan bertambah pula hasad mereka dan penentangan mereka kepada Nabi Isa. Kenapa demikian? Kenapa orang-orang Yahudi Bani Israel begitu benci, ya, kepada Nabi Isa, senantiasa mencari-cari dan mengejar-ngejar Nabi Isa untuk dibunuh? Katanya li mukhalafati at-taurah fil ba'd, karena ya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa, kitab apa? Injil, itu ada mukhalafah, ada beberapa perbedaan dari yang ada pada Taurat, pada sebagian hukum-hukumnya. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah beritakan tentang Nabi Isa, wali uhilla lakum ba'dalladhi hurrima 'alaikum. Aku datang kepada kalian agar aku halalkan atas kalian sebagian apa yang sebelumnya diharamkan atas kalian, wahai Bani Israel. Nah, itu. Ada beberapa hukum yang berbeda, yang pada kitab Taurah diharamkan, ya, karena sebab dosa dan kesalahan mereka sendiri Bani Israel, maka di dalam kitab Injil Allah halalkan. Dan ini membuat siapa? Orang-orang Yahudi murka, marah, muncul sifat hasadnya. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan membawa ayat tanda dari Rabb kalian. Ya. Baik, kita kembali kepada penjelasan dari Al-Mufassir rahimahullah. Ya. Dikatakan di sini, wa qawwaynahu bi Jibril alaihi salam, dan kami kuatkan beliau Isa dengan Jibril alaihi salam. Jadi Al-Masih ini tidak menempat beliau di dalam satu tempat. Beliau hidupnya berputar-putar, iya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak punya beliau keluarga, tidak pula punya tempat yang tetap. Iya, beliau senantiasa dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Iya. Afakullama ja'akum rasulun biwahyin min indillah, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa wahyu dari Allah, yang mana wahyu tadi la yuwafiqu ahwa'akum, tidak mencocoki hawa nafsu kalian, ista'laytum 'alaik, kemudian kalian pun sombong, menolak dan tidak mau menerimanya, fakadzabtum fariqa, kemudian kalian ya dustakan sebagian para rasul, wa taqtuluna fariqa, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Iya. Ini kejahatan berikutnya, jinayah berikutnya dari mereka, siapa? Bani Israel. Mendustakan para rasul. Lebih dahsyatnya lagi apa? Membunuh mereka para rasul. Di sini lihat, perhatikan. Allah katakan di sini fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian dustakan pakai fi'il madhi kadzabtum. Sebagian telah kalian dustakan. Ya, di antara contoh rasul yang didustakan siapa? Ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, dan juga sebelumnya Nabi Isa. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Ya, contohnya Nabi Zakaria, anak-anaknya juga Yahya dibunuh, disebutkan juga Syuaib. Di sini dikatakan wa fariqan taqtulun dengan bentuk fi'il mudhari, dan sebagiannya kalian membunuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwasanya sebagiannya kalian didustakan, itu Allah sebutkan dalam bentuk fi'il madh. Fa fariqan kadzabtum, sebagiannya kalian dustakan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan mereka yang mereka juga membunuh, maka Allah ungkapkan di sini dengan bentuk fi'il mudhari yang menunjukkan waktu yang akan datang juga. Wa fariqan taqtulun. Ya. Maka dijelaskan oleh Ibnu Katsir menukil penjelasan dari Zamakhsyari, ya rahimahumullah. Kata beliau, innama lam yaqul fariqan qataltum, di sini Allah tidak mengungkapkan ya fariqan qataltum dengan fi'il madhi, tidak dengan fi'il madhin tapi dengan fi'il mudhari wa fariqan taqtulun katanya. Li'annahu arada bidzalika wasfahum fil mustaqbal aidha. Karena dengan ayat ini Allah ingin Subhanahu wa taala menyifati mereka ya orang-orang Yahudi, yaitu bahwasanya mereka juga bukan hanya membunuh para nabi dulu tapi juga nanti akan berupaya membunuh nabi berikutnya gitu. Ya. Kenapa? Li'annahum hawalu qatla nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka juga ternyata berupaya keras membunuh nabi dengan beragam cara. Ya. Pernah diupayakan dengan bisum, racun yang dibawa ya oleh seorang wanita Khaybar. Nabi ya suka makan kambing bagian paha. Ya, maka didatangkan oleh seorang wanita Yahudiyah dari Khaybar, ya paha yang dipanggang, kemudian dimasukkan di situ racun sebanyak-banyaknya. Iya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ya menerima pemberian, menghargai pemberian manusia sampai pun dari orang kafir pun beliau menerimanya. Iya. Dimakan oleh sebagian sahabat dan seketika itu juga meninggal. Ya. Bishr ibn al-Barra meninggal di tempat. Ya. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam ya tidak sampai meninggal. Allah Subhanahu wa taala beri penjagaan, tapi ada asarnya. Iya, sebagian dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi kalau tertawa ya kelihatan bagian lidah atas itu hitam karena asar pengaruh dari racunnya itu. Ya. Disebutkan ya dalam sebuah hadis ya bahwasanya mazalat aklatu khaybar tu'awiduni fahadha awanun qita'i abhuri. Ketika Nabi mau meninggal beliau mengucapkan senantiasa ya pengaruh makan ya daging di Khaybar itu mendatangiku, dan inilah sekarang saatnya untuk urat leherku terputus, ada pengaruh ya pada kematian beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga diupayakan oleh mereka orang Yahudi untuk dibinasakan, dibunuh dengan sihir, dan itu telah dilakukan oleh seorang Yahudi, Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Labid ibn al-Asam al-Yahudi ya, yang mana beliau ya atau dia ya Labid ini memasang sihirnya di sebuah sumur Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkannya, iya, dari kejahatan labidini. Ya, demikian, iya. Kejahatan mereka Bani Israel berupaya ya membunuh para nabi, sampai pun Nabi kita alaihi salatu wasalam, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Iya. Kemudian dikatakan di sini walaqad atayna Musa al-kitaba. Ini sudah ya. Ya. Ayat setelahnya berarti. Ya. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka orang-orang Yahudi berkata qulubuna ghulf. Hati-hati kami ada selubung, ada tutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka sehingga sangat sedikit dari mereka yang beriman. Jelaskan dalam tafsirnya wa qalu li nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qulubuna mughattah. Mereka orang-orang Yahudi berkata kepada nabi kita nabiyillah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hati-hati kami tertutup katanya. Sehingga apa? La yanfudhu ilaihi qauluk, ucapanmu tidak tembus ke dalam hati kami. Ucapanmu tidak bisa kami mengerti, ya. Walaisal amru kama idda'au, padahal perkaranya tidak seperti apa yang mereka klaim. Ya. Bal qulubuhum mal'unah, bahkan sebenarnya hati mereka itu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, matbu'un 'alaiha. Ya, telah dicap mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum matruduna min rahmatillah, dan mereka terusir dari rahmat Allah bisababi juhudihim, karena sebab penentangan mereka. Fala yu'minuna illa imanan qalila, sehingga mereka tidaklah beriman kepada Allah, kepada agama Allah, kecuali imannya sedikit, kekufurannya lebih banyak. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya dengan penjelasan yang sangat bagus, kata beliau ka'annahum idda'au anna qulubahum khuliqat fi ghulfin, seolah-olah mereka orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya hati-hati mereka dari awalnya sudah diciptakan dalam keadaan terselubungi, ada tutup padanya. Ya. Itu klaiman mereka. Fahum ma'dzuruna, sehingga mereka merasa kita punya udzur gitu untuk tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena dari awalnya hati-hati kami sudah Allah ciptakan dalam kondisi ada selubungnya, ada tutupnya. Sehingga kalau kami tidak beriman akan menentang dan membangkang, ada udzur gitu. Ya. Fahum ma'dzuruna fi adami al-iman, sehingga mereka merasa punya udzur untuk tidak beriman kepada Nabi dan apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasallam. Fa'akthabahumullah, maka Allah dustakan ini semua. Ya, wa qala, bahkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka dengan ucapan ya dalam ayat yang setelahnya itu balla'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah telah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Di dalam ayat yang lain lafadznya bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, bahkan Allah telah mengunci hati ya mereka, mengunci mati hati mereka karena sebab kekufuran mereka. Kata beliau juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fa akhbara subhanahu anna at-taba' wal ib'ad 'an tawfiqihi wa fadlihi innama kana bikufrihim alladhi ikhtaruhu li anfusihim wa atharuhu 'ala al-iman fa'aqabahum 'alayhi bit-taba' wal-la'nah. Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya dikunci matinya hati-hati mereka dan dijauhkannya hati mereka dari taufik dari Allah ya dan dari fadilah Allah hanyalah karena sebab kekufuran mereka yang mereka telah memilihnya untuk diri-diri mereka sendiri dan lebih mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Akhirnya Allah hukum mereka dengan Allah kunci mati hati mereka dan Allah laknat mereka. Sehingga maknanya kata beliau hati-hati mereka tidaklah diciptakan awal kali dalam keadaan ada selubungnya ya. Setiap orang kan yulad walal fitrah, iya kan? Terlahir dari fitrah. Iya. Itu hanya klaiman mereka yang dusta. Iya. Allah tidaklah menciptakan hati-hati mereka di awal kali dalam keadaan ada penutupnya, tidak. Iya. Kemudian mereka tidak bisa faham, setelah itu diperintahkan untuk beriman, dalam keadaan mereka tidak memahaminya, ya, tidak seperti itu. Iya. Bal iktasabu a'malan, bahkan mereka sendiri yang melakukan satu amalan-amalan yang karena amalan-amalan tersebut Allah hukum mereka dengan Allah kunci mati hati mereka sehingga enggak ada hujah bagi mereka orang-orang Yahudi. Kenapa? Ya karena tadi ya dikunci matinya hati mereka itu karena sebab dosa-dosa mereka, karena sebab perbuatan mereka sendiri, ya. Kemudian dikatakan di sini faqalilun, faqalilam ma yu'minun, sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Ada dua makna ya yang disebutkan oleh mereka para ulama. Yang pertama, sedikit dari mereka orang-orang Yahudi yang beriman, kebanyakannya di atas kekufuran. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, keimanan mereka hanya sedikit, kekufurannya lebih banyak sehingga enggak bermanfaat. Iya. Jangankan kekufurannya banyak, kekufuran kalau ada pada seseorang sedikit saja ya sudah menghancurkan keimanan sebanyak apapun. Iya. Bahkan sudah kita lewatkan, sekedar kita atau seorang manusia, seorang hamba ragu saja ya kepada agama Allah, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Maka tatkala datang kepada mereka sebuah kitab. Ya, disebutkan dalam bentuk nakirah untuk ta'zim, pemuliaan. Besar gitu. Sebuah kitab min 'indillah, yang datang dari Allah, yang mana kitab tersebut membenarkan ma ma'ahum, apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu, dan mereka sebelumnya, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaftihuna, menghendaki mengharapkan kemenangan, alal ladzina kafaru, menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik Makkah. Falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala telah datang kepada mereka rasul yang mereka telah mengenalinya, mereka pun mengkufurinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka la'nat Allah bagi orang-orang yang kafir. Dijelaskan dalam tafsirnya oleh al-musannif rahimahullah, wa hina ja'ahumul qur'anu min 'indillah, ketika datang kepada mereka Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an tersebut musaddiqan lima ma'hum min at-taurati, membenarkan apa yang ada pada mereka dari Taurat, jahaduhu, mereka menentangnya. Ya, menentang tuh tentunya setelah mengetahui kebenarannya itu baru dikatakan menentang. Iya. Al-inad namanya, al-juhud, penentangan di atas ilmu. Wa ankaru nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu qabla bi'thatihi, padahal dahulu sebelum diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka yastansiru nabih, mengharapkan kemenangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala musyriki al-Arab, menghadapi kaum musyrikin Arab. Wa yaquluna, dan mereka berkata ya kepada kaum musyrikin Arab, qaruba mab'atsuna bi akhir zaman, telah datang ya saat diutusnya nabi akhir zaman. Wa sanattabi'uhu, dan kami akan mengikuti nabi tersebut. Wa nuqatilukum ma'ah, dan kami akan memerangi kalian wahai orang-orang musyrikin Arab bersama nabi ini. Falamma ja'ahumur rasulu, maka tatkala datang kepada mereka rasul tersebut, alladzi arafu sifati, yang telah dikenali dengan baik sifat-sifatnya, wa sidqahu, dan kejujurannya, ya, kafaru bihi wa kadzabuh, mereka pun mengkufurinya dan mendustakannya. Fala'natullahi ala kulli man kafara bi nabiyillah, maka la'nat Allah Subhanahu wa taala atas siapa saja yang mengkufuri nabiyillah rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wa kitabihi alladhi awhahu Allahu ilaih, dan mengkufuri kitabnya yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Ya. Ada satu faedah yang terlewatkan di sini, yaitu di sini ucapan Allah Subhanahu wa taala, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Ya. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak diselerai oleh hawa nafsu kalian, kemudian kalian menolaknya, ya, mendustakannya, ya, yaitu bahwasanya, ya, hawa nafsu adalah sebab kesesatan manusia, ya, sebab kesesatan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya Dawud, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, wahai Dawud, kami telah jadikan kau sebagai pemimpin di muka bumi ini, ya, fahkum bainan nasi bil haq, maka hukumilah manusia dengan hak, wala tattabil hawa, janganlah kau ikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, sehingga hawa nafsu tersebut menyimpangkanmu dari jalan Allah. Sampai pun ketika kita memilih dan menjalani kebenaran itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Kalau seandainya kita misalkan mengikuti al-haq, menerima kebenaran karena cocok dengan hawa nafsu, itu enggak dapat pahala sama sekali. Kata dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, la takun mimman yattabi'ul haq idza wafaqa hawah. Janganlah engkau menjadi seperti orang yang mengikuti al-haq ketika cocok dengan hawa nafsunya. Ya. Jangan sekali-kali demikian. Wa tukhalifuhu idza khalafa hawah. Kemudian kalian menyelisih al-haq ketika apa? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Fa idzan anta, kalau begini keadaannya, katanya engkau la tusabu, tidak dikasih pahala, alamat taba'tahu minal haq, karena sebab engkau mengikuti al-haq. Kenapa? Karena yang mendorong engkau mengikuti al-haq adalah apa? Hawa nafsu. Ya, wa tu'aqabu ala ma khalafta, dan kau dihukum karena sebab apa? Menyelisih al-haq. Jadi mengikuti al-haqnya enggak dapat pahala, menyelisih al-haqnya dapat dosa. Kenapa? Karena dalam dua keadaan ini hakikatnya dia apa? Mengikuti hawa nafsu. Dan itulah jalannya siapa? Orang-orang Yahudi, yang dengan sebab itu mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala laknat, ya. Sehingga harus kita masing-masing introspeksi diri, jangan sampai kita ya menjadikan hawa nafsu sebagai imam, ya, pemimpin yang menyetir ya ucapan kita ataupun perbuatan kita ataupun sikap kita. Ya, upayakan segala sesuatunya kita lakukan ya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya adalah orang yang sangat sesat, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alaihi wakila? Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Apakah engkau bisa menjadi pemelihara bagi dia? Susah untuk dia mendapatkan hidayah, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan hari ini. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.